menyusahkan. Hati ingin kau tahu, sering aku malu dengan cinta. Cinta dan kesetiaan yang begitu indah dan tak terlukiskan. Aku tak habis mengerti, berulang ku salah dan kau maafkan. Cintamu bagai jantung hati yang berulang mencintai detaknya. Kau tercipta untuk diriku. Terima kasih Tuhan, kau berikan kekasih terbaik yang tak pernah kuduga menemaniku sepanjang hidupku. Aku tak habis mengerti, berulang ku salah dan kau maafkan. Cintamu bagai jantung hati yang berulang mencintai detaknya. Kau tercipta untuk diriku. Semoga nanti ku bisa membuat istana yang terindah di hatinya. Aku cinta. Tercipta untuk diriku. Kau tercipta.